الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. mana ni tandanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وهي نبي bangkitkanlah, ajaklah dengan keras, dengan semangat, diajak orang-orang yang beriman untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah. Hazzahum walhazhum ilaibikul ma yuqawwi azaimihim wa yanshud himamahum. Ajaklah, anjurkanlah dengan kuat, dengan segala kekuatan, bangkitkanlah semangat mereka. Minatarghib fil jihad wal muqara'atil a'da. Berikan semangat, anjuran di dalam berjihad melawan para musuh. Tarhib min dzalik, ancaman, berikan ancaman, kebalikan daripada itu. Wa dzakara fadhal syaja'ah as-sabr. Kemudian sebutkan keutamaan-keutamaan keberanian dan sabar. Ma yatarattab 'ala dzalik min khairid dunya wal akhirah. Sehingga akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebutkan pula madarat dari al-jubn, penakut. Bahwasanya penakut adalah akhlak yang jelek, yang kurang di dalam agama dan kepribadian, muru'ah. Wala syaja'a bil mu'min aula maghairihim. Keberanian yang ada pada orang-orang beriman lebih afdal terhadap orang-orang beriman. Intakun ta'lamun. Kalaulah seandainya kalian merasa sakit, innahum ya'lamun kama ta'lamun. Maka sungguhnya mereka pun, orang-orang kafir, merasakan sakit sebagaimana kalian sakit. Artinya sama saja. Namanya perang, semuanya juga sakit, semuanya capek, semuanya letih. Semuanya ada yang terbunuh, ada yang terluka. Baik kaum muslimin maupun orang-orang kafir, sama-sama terluka, sama-sama mati, sama-sama hancur, sama-sama banyak yang korban. Tetapi bedanya apa? Watarjuna minallah, kalian berharap pahala dari Allah. Malayarjun, yang mana mereka tidak pernah berharap kepada Allah, tidak akan berharap kepada Allah. Adapun orang-orang beriman berharap kepada Allah azza wa jalla. Iyakum minkum ayyuhal mu'minun 20 sabirun. Kalaulah seandainya kalian, wahai orang-orang beriman, 20 ada dari kalangan kalian, sejumlah 20 orang yang bersabar, akan mampu untuk mengalahkan 200 dari mereka. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan kalaulah seandainya kalian memiliki 100 orang yang bersabar, akan mengalahkan 1000 dari kalangan mereka. Minalladzina kafaru, dari kalangan orang-orang kafir. Yakunul wahid binisbati 10 minal kuffar. Satu orang dari kalangan orang-orang beriman sebanding 100 orang. 100 orang dari kalangan orang kafir. Satu banding 100. Kenapa? Alasannya apa? Wadzalika yang demikian itu. Bi'annal kufar qaumun la yafqahun. Bahwasanya orang-orang kafir adalah kaum yang tidak memahami. La ilma indahum bima 'addallahu lil mujahidin fi sabilillah. Mereka tidak memiliki ilmu apa yang Allah siapkan untuk orang-orang berjihad di jalan Allah. Wa hum yuqatiluna li ajli al-'ulu fil ardh wal fasad fiha. Orang-orang kafir berperang dalam rangka merusak di muka bumi. Ingin merasa tinggi di muka bumi. Wa antum tafqahuna al-maqsud min al-kitab. Adapun kalian wahai orang-orang beriman paham maksud tujuan dari berperang itu bukan itu. Maksud tujuan berjihad berperang adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukan ingin merusak di muka bumi. Ingin meninggikan agama Allah. Menolong kitabullah. Mendapatkan mati syahid. Mati syahid yang dirindukan oleh para mujahidin. Buat apa? Lama-lama di dunia. Mati syahid. Dia akan istirahat. Dia akan mendapatkan surga Allah. Yang penuh dengan kenikmatan. Ini maksud tujuan dari jihad orang-orang beriman. Mana ada dari kalangan kafir pengen mati syahid? Tidak ada. Kebanyakan dari orang kafir semuanya pengen naik pangkat, pengen gajinya besar. Dunia, dunia dan dunia. Orang-orang beriman tidak ada kepikiran situ. Yang mereka inginkan mati syahid. Mati yang dicari. Mati yang dicari itu kematian. Bukan pangkat, bukan gaji, bukan jabatan. Ini orang-orang beriman memahami tujuan perang. Pengen cari mati. Matinya apa? Mati syahid. Ya, yang dicari oleh orang-orang beriman adalah syuhada. Kematian di atas syahid. Nah, wadikulluha wa dawa'i li syaja'a sabr al-iqdama al-qita'an. Semuanya ini butuh keberanian, kesabaran dan terus maju ke depan. Kemudian hadzal hukum khaffadallahu 'alal 'ibad. Kemudian hukum ini yang Allah Subhanahu wa taala ringankan pada hamba-hambanya. Wa qala al-an khaffadallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah meringankan pada kalian. Dan Allah mengetahui kalian itu lemah. Oleh karena itu tergantung hikmah yang besar kenapa Allah ringankan. Kalau seandainya kalian berjumlah 100 orang yang bersabar, maka akan bisa mengalahkan 200 dari mereka, dua kali lipat. Kalau seandainya kalian memiliki 1000 orang yang bersabar, wahai orang-orang beriman, 1000 saja akan mampu mengalahkan 2000 pasukan orang-orang kafir dengan izin Allah, tapi dengan syarat bersabar. Wallah ma'as-sabirin, dan Allah SWT akan bersama orang-orang yang bersabar dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Wa hadzal ayat surat al-ikhbar anil mu'min. Ayat ini gambarannya adalah kabar berita dari Allah kepada orang-orang beriman. Mereka akan mencapai kemenangan yang melebihi jumlah pasukan orang-orang kafir. Wa anallahu yamtana 'ala bima ja'ala fihi min asy-syaja'ah wal imaniyah. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kemenangan karena keimanan mereka, keberanian mereka. Walakin ma'naha wa haqiqatuha al-amru anna Allah amara al-mu'minin fa awwal al-amr anna al-wahid la yajlis lahu an yafir min al-ashrah. Satu dari kalangan orang-orang beriman jangan lari menghadapi 10 orang kafir. 10 dari orang yang beriman, jangan lari menghadapi 100 pasukan orang kafir. 100 dari kalangan orang mukminin, jangan lari menghadapi 1000. Maju terus. Nah, bersabar. Karena syuhada, karena syahadah, mati syahid yang diambil, yang didambakan oleh para mujahidin adalah mati syahid. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan naik gaji. Kalau kerja naik gaji. Ya. Kalau syuhada, jihad, mana ada? Nah, semua yang dirindukan oleh para mujahidin adalah syahadah, mati syahid. Sumain Allah khawfa wa dhalik fasar la yajuzu firar muslimin min mithlihim min al-kufar wa in zadu ala mithlihim jaza lahum al-firar walakin yaruddu ala hadha amran fa in zadu ala mithlihim jaza lahum al-firar. Kalau seandainya ya ketika dalam keadaan kaum muslimin terdesak, ada kondisi memang boleh. Nah, lari dalam artian lari bukan lari kalah. Nah, ini kembali anna bisuratul khabar wal asrul khabar ayyakun ala bab. Yang al-maksud dhali al-intinal al-akhbar bil-wafi. Taqir dhalika al-adad ayyakuna sabirin wa ayyakuna mutadabbirin ala sabar. Nah. Ketiga, ya Allah subhanahu wa ta'ala meringankan dan melihat kondisi orang-orang beriman terlemah. Allah ringankan. Satu banding 10, maka Allah kasih pertolongan. Fasallallahu yajuz firar muslimin, sehingga dari demikian itu orang-orang muslimin tidak boleh lari menghadapi orang-orang kafir. Fain zadu, kalau jumlah orang-orang kafir lebih banyak lagi, artinya kalau 1 banding 10 itu tidak boleh lari, kalau misalnya 1 ya 1000 ya boleh lari. Jazalahumul firar, boleh untuk lari-lari dalam artian bersiasat. Ya, cari bergabung dengan pasukan lain. Ya, kalau musuhnya lebih dari 10, lebih dari apa yang disebutkan, maka kata Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini jazalahumul firar, boleh. Akan tapi maksudnya yurad ala hadza amran, dikembalikan pada dua kondisi. Nah, ini tergantung khabarnya. Ya, babnya, khabarnya. Maksud, nah, harus benar-benar jelas dan gamblang di dalam akhbar. Pengkhabaran yang terjadi di lapangan, apakah benar jumlahnya lebih banyak atau tidak. Taqidzalika adad ayyakun sabiri. Juga jumlah dari kaum muslimin harus benar-benar bersabar. Benar-benar bersabar. Terus maju ke depan, bersabar. Jadi kuat, tangguh. Ya, tidak goncang. Wa mafhum hadza annahum idza lam yakunu sabirin. Dan kebalikan dari pada itu, kata Imam Sa'di rahimahullah, kebalikannya, kalau seandainya mereka tidak bersabar, berarti bakal lari. Inna yajuz lahumul firar. Ya, bahkan dibolehkan, kata Imam Sa'di rahimahullah, al-firar, lari. Karena tidak ada kesabaran dari orang-orang beriman. Wala aqal min mithlihim idza ghalaba 'ala dhannihim ad-darar kama taqtadi al-hikmah al-ilahiyah. Walaupun mungkin jumlah orang kafir lebih sedikit. Wallahu al-musta'an. Wa yajiban al-awwal bi anna qawla al-an khaffafa Allah 'ankum. Maka dijawab ya dengan firman Allah al-an, adapun sekarang Allah ringankan bagi kalian. La akhir dalil ala anna hadzal amr lazim, amrun mutahattib. perkara ini harus dilawan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meringankan nah bagi orang-orang beriman untuk mampu melawan orang kafir. Hadza zahir fi annahu amr wa in kana fi sighatil khabar. Ini zahirnya perintah walaupun babnya babul khabar. Wa yuqalu inna fi tiyani bil lafzil khabar. Kadang bisa dikatakan ya lafadznya lafadz khabar nuktah bari'ah la tujad fi idza kana bil lafzil amr wa hiya taqwatu qulubil mu'min wal bashara bi annahum sayaghlibun al kafirin, dan penghabaran bahwa mereka akan mengalahkan orang-orang kafir. Jawaban yang kedua dan maksud ditakdir dari kebersabirin, maksud kenapa harus orang-orang bersabar, nuhatta ala sabar, dan juga menganjurkan untuk bersabar. Anna yambagi minkum an taf'alu al-asbab, harus melakukan sebab. Wa idza fa'aluha sarat asbab al-imani wal asbab al-madiyah mubasyarah bihusul ma akhbar Allah bimna nasr li hadha al-adal qalil. Dan kenapa harus menempuh sebab imaniyah dan kesabaran? Karena dengan keimanan, kesabaran, nah maka kaum mukminin akan mendapatkan kemenangan walaupun sedikit jumlahnya. Harus sabar. Allahumma musta'an. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.